wis ora kelingan karo janjimu nalika pacaran, ra bakal ninggalke senajan ake pacoban, angon rasa sayang nganti ing jebol janjimu ra bisa dikubur, wis tak pasrahke